Arba'un la tajuzu fit duhaya. Al-aura'u bayyinu awaruha. Wal-maridatul bayyinu maraduha. Wal-arja'ul bayyinu dola'uha. Wal-kabiratul lati la tunki. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW berdiri di antara kami dan bersabda, empat macam yang tidak boleh pada binatang kurban, yaitu satu, buta sebelah yang nyata butanya, yang sakit nyata sakitnya, yang pincang yang nyata pincangnya, dan yang tua yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Bulughul Maram nomor 1376. An Aliyin radhiyallahu an qol amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastasrifal aina wal uduna wa an la nudahhiya bi muqabalatin wala mudabaratin wala syarqaa wala kharqaa. Rawal khamsah. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami supaya memeriksa mata dan telinga, dan supaya kami tidak berkorban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian muka, yang telinganya sobek dari bagian belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya, dan yang berlubang di tengahnya. Hadis riwayat khamsah, dan disahihkan oleh Tirmidzi dalam Nailul Autar juz 5 halaman 133. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudaha fi'adabil qarni wal uduni. Rawal khamsah. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkorban dengan binatang yang tanduknya atau telinganya hilang separuh atau lebih. Hadis surat khamsah, disahkan oleh Tirmidzi dalam Nailul Autar juz 5 halaman 131. C. Keadaan masing-masing binatang kurban itu telah musinnah, yakni giginya telah berganti atau powel, dan hal ini terjadi pada kambing yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, lembu yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta yang berumur 5 tahun masuk tahun keenam. Kecuali bila terpaksa sekali, maka bolehlah berkorban dengan kambing yang jada'ah, yakni berumur cukup 1 tahun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir sebagai berikut. An Jabirin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan in lan an yasura alaikum fatadbahu jada'atan minadda'ni. Rawi Muslim. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih untuk korban melainkan yang musinnah, yakni yang telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapati, maka boleh kalian menyembelih jada'ah, yakni yang berumur 1 tahun dari kambing. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1555. 4. Pembagian daging udhiyah. Pembagian daging udhiyah itu ialah sebagian untuk yang berkorban, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian diberikan kepada fakir miskin. Ibnu Abbas ketika menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban sebagai berikut. Wa yut'imu ahla baitihi sulusa wa yut'imu fuqara'a jiranihi sulusa wa yatasaddaqu 'ala su'ali bisulusi. Al-Mughan. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan ahlul baitnya sepertiga, memberi makan orang-orang fakir tetangganya sepertiga, dan beliau mensedekahkan kepada para peminta sepertiga. Al-Mughni juz 3 halaman 582. 5.